bening matamu, di balik senyum bibirmu, ada satu yang tersembunyi. Yang seringkali tak sangka hadir di dalam hatiku, tentang kejujuranmu pada diri ini.